السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para sahabat, para keluarga beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Dan kembali kita harus mensyukuri nikmat kebersamaan kita dengan sebuah kitab yang sangat penting, kitab yang diterima, kitab yang menjadi hidayah irsyad bagi jutaan orang semenjak kitab ini ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang apabila dipelajari dengan ikhlas, dengan tulus, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu dengan taufik Allah akan merubah kehidupan kita. Kitab yang isinya itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bagi orang-orang yang beriman dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita tuh meremehkan kitab atau buku, hadirin. Kitab tuh buku ya, bahasa Arab ya. Banyak orang tuh lebih khawatir kehilangan sarapannya dibanding kehilangan kitabnya atau kajian kitab tersebut. Padahal dulu para ulama itu benar-benar menghargai dan memuliakan sebuah kitab atau buku, karena disitulah ilmu itu tertulis, dituangkan dari hati manusia. Dan mengkaji sebuah buku atau kitab itu merubah diri. Oleh karena itu ulama dulu, hadirin, kalau kehilangan kitab itu benar-benar seperti mendapatkan musibah besar. Benar-benar seperti mendapatkan musibah besar. Al-Imam Al-Muhaddith Abdullah bin Lahi'ah yang wafat di tahun 174 Hijriah itu mengalami musibah. Buku-bukunya itu terbakar. Buku-bukunya itu terbakar. Kitab-kitabnya terbakar. Kalau nggak salah di tahun 169 Hijriah. Jadi kitabnya terbakar. Itu ketika kitabnya terbakar, hadirin. Kitab-kitabnya terbakar. Beliau didatangi oleh ulama besar Mesir. siapa ulama besar Mesir saat itu? Laits bin Sa'ad. Dan Laits bin Sa'ad memberikan beliau 1000 dinar. 1000 dinar berapa sekarang? Kalau 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 1000 dinar berapa? 3 ya. Berapa? 3-4 miliar. Ya, kurang lebih. 1 gram berapa sekarang? 900-an ya. Enggak punya 1 juta ya. Di toko emas Anda berapa? Itu enggak punya toko emas. Jadi dikasih 1000 dinar. Tujuannya apa? Takhfifan min musabihi. Untuk mengurangi rasa duka terhadap musibah tersebut. Masya Allah ya. Jadi musibah besar dikasih 1000 dinar. Karena bagi ulama itu kehilangan kitab itu pukulan besar, pukulan berat. Kehilangan kitab, kehilangan buku. Jadi kayak takziah gitu, takziah kasih 1000 dinar. Kan kalau orang takziah saya kasih uang ya, benar nggak sih? Kasih ya. Berapa antum kasih biasanya? 100 juta. Ya. Ini kitab 1000 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Lihat bagaimana kitab itu benar-benar dimuliakan sama para ulama. Buku itu. Makanya mereka kuat karena mereka menghargai ilmu. Orang tuh kalau nggak menghargai ilmu nggak akan kuat. Wong ayat pertama kali turun yang memulai perjalanan emas Rasulullah SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan minta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Suruh baca. Suruh belajar. Itu pintu gerbang merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sangat solid, kuat, dan berkiprah di level tertinggi dunia. Sejajar dengan kekuatan terbesar pada saat itu Romawi. Ya itu tadi mereka hargai. Gitu. Kalau kita kalau ada bukan nggak semua sih, tapi sebagian mungkin kalau ada apa-apa dengan rumahnya, yang paling pertama kali diselamatkan apa? Surat-surat ya, surat-surat rumah. Terus apa lagi? Perhiasan. Kitabnya diselamatin kata. Dulu para ulama tuh menyelamatkan kitab hadirin. Cerita kitabnya terbakar. Itu dikasih 1000 dinar oleh Laits bin Sa'ad untuk menghibur, takhfifan, takhfifan bukan izalatan. Takhfifan itu mengurangi rasa sedih. Tetap aja sedih. Jadi dikasih 1000 dinar, antum senang enggak sih dikasih 1000 dinar? Itu para ulama takhfif. Belum hilang sedihnya. Karena memang kitab itu enggak bisa dinilai dengan angka. Kertas kertasnya bisa, tapi isinya itu kan yang mahal. Kertasnya, covernya, oh, itu bisa, tapi isinya itu loh. Apa yang isinya itu firman Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal-hal kayak gini ini perlu kita lihat lagi, baca lagi gimana para ulama dulu itu. Kita mikir gitu, iya ya, gue tuh selama ini gak ngargain buku atau kitab gitu. Buku kita taruh di gudang, di kardus, gak pernah dibuka-buka juga. Itu hadirin. Kalau punya perpustakaan di rumah cuman hiasan aja, gak bener-bener perpustakaan gitu loh. Bagi yang punya rumahnya luas, sebagian ulama itu perpustakaannya satu rumah. Satu rumah memang khusus buat rumah, bukan buat ditinggal. Itu jadi perpustakaan pribadi. Jadi kebersamaan kita dengan kitab sekali berada solid terus disyukuri, itu poinnya. Dan kalau kita gak ikut, kan kitab kan tujuannya apa sih? Dikoleksi sebata, dikumpulin, kan gak? Kan tujuan kitab itu dibaca, dikaji. Itu kan poinnya, dibaca, dikaji, dijadikan referensi, dijadikan literasi. Nah makanya ketika Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa mengkaji kitab sekali beriadu solehin, itu tuh mahalnya minta ampun hadirin. Mewahnya tuh luar biasa. Nah sudah sampai titik itukah kita ketika kita gak ikut, ketika kita miss, kita absen, kayaknya kita tuh kayak kehilangan duit sebanyak-banyaknya gitu. Yang kalau kita dikasih, yang membuat kita sedih. Dan kalau ada orang kasih 1.000 dinar gitu, misalnya 2 atau 3 miliar, itu belum bisa melipur lara kita. Udah deh, udah, lo jangan sedih lagi ya, gue udah transfer nih ke rekening lo 1M. Iya, makasih ya, tapi aku tetap sedih. Nah misalnya, bisa gak gitu tuh? Transfer 1M tapi tetap aja, ya makasih ya mas, jazakallah khairan, tapi gak bisa menghilangkan kesedihanku. Kenapa sih lo? Iya, saya absen tadi kajian. Wah masya Allah. Itu hal penting hadirin. Karena kan sekali lagi ulama mengatakan itu, bahwa ilmu itu lebih mewah daripada harta. Oh, sampai Al-Imam Zarnuji menyampaikan bahwa satu huruf, satu faedah yang kita dapatkan berhak dihargai minimum 100 juta kalau kurs sekarang. Satu huruf. Satu huruf. Maksudnya kalau kita belajar dengan seorang guru, seorang ustaz, terus dia ngajarin satu faedah, itu beliau berhak dapat hadiah 100 juta untuk satu huruf, bukan satu kajian, satu huruf atau satu faedah. Itu mahalnya ilmu. Makanya gak bisa deh kita balas jasa-jasa guru-guru kita. Itu yang perlu selalu kita tanamkan. Jadi hadirin yang Allah muliakan, mari kita hargai dan kita bersyukur karena kita sudah dipertemukan dengan kitab yang sangat penting, fenomenal dalam Riyadus Salihin, karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadirin, selanjutnya mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang istiqomah. Dan kita masuk ke kitab kita lagi, Riyadus Salihin. Kemarin kita sudah membahas keterangan Imam Nawawi ketika beliau membawakan ayat yang sangat penting dalam bab ini. Ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 88, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Sebelum kita masuk ke ayat berikutnya, para ulama menjelaskan, hadirin sekalian, bahwa ayat ini serupa dengan ayat lain. Persis banget. Ada perbedaan redaksi, tapi maknanya sama. Yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215. Kalau dalam Syu'ara, "Limanittaba'aka minal mu'minin." Gitu. "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkan hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Asy-Syu'ara 215. Jadi kalau Al-Hijr lil mu'minin, kalau Syu'ara limanittaba'aka minal mu'minin. Sekali lagi, kalau Al-Hijr lil mu'minin, kalau Asy-Syu'ara limanittaba'aka minal mu'minin. Dan maknanya serupa. Rendahkan hatimu, turunkan kepakan sayapmu di hadapan orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman, dari orang-orang yang beriman. Ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bertawadhu di hadapan umat, di hadapan pengikut beliau, di hadapan murid-murid beliau, para sahabat-sahabat beliau, di hadapan orang-orang beriman. Dan ini memberikan pesan besar bahwa kita tidak pantas menyombongkan diri di hadapan orang-orang beriman. Kita semakin gak pantas. Oh, Nabi aja gak boleh melakukan satupun sikap yang mengarah pada kesombongan. Dan Nabi SAW diperintahkan selalu untuk tawadu. Itu Rasulullah SAW, sosok yang paling tinggi. Kalau sosok yang paling tinggi aja diperintahkan untuk merendahkan hati di hadapan orang-orang yang beriman, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Maka para ulama mengatakan ayat, dua ayat ini adalah dalil bahwa kita diperintahkan untuk tawadhu di hadapan saudara-saudara kita, setinggi apapun kedudukan kita. Wa in kana rafi'al manzilati, kata para ulama, walaupun dia itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kama yartafi'u at-tayru bi janahihi, sebagaimana ketingginya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Itu pesannya tuh jemaah. Coba kita lihat ayatnya lagi. Al-Hijr dan Asy-Syu'ara. Apa-apa dua-duanya bebas. Ini aja Asy-Syu'ara aja enggak apa-apa. Kan wakhfid janahaka. Dan Al-Hijr juga janahaka kan. Janah tadi kita bilang apa, jana? Kemarin masih ingat gak jana? Secara etimologi, secara bahasa. Hah? Sayap. Janah. Janahain, kedua sayap. Jana itu secara bahasa bisa bermakna sayap. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tawadhu dalam ayat ini, Allah enggak menggunakan kata wa tawadhu limanittaba'aka minal mu'minin. Enggak pakai kata tawadhu. Padahal bisa aja kan tawadhu'a ya tawadhu tawadhu kan gitu kan. Itu kata kerja dari tawadhu. Tawadhu'a ya tawadhu tawadhu. Jadi Allah enggak menggunakan kata tawadhu. Allah enggak berfirman wa tawadhu limanittaba'aka minal mu'minin. Tapi Allah menggunakan bahasa yang jauh lebih tinggi, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka, janah sayap. Wakhfid turunkan kepakan sayapmu. Rendahkan. Jadi kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad Al-Uthaymin, kenapa sebagaimana burung itu kalau sudah mengepakkan sayapnya itu tinggi, tinggi banget malah, itu sangat di atas. Sangat di atas. Jadi setinggi-tingginya burung, kalau sama orang beriman dia harus turun gitu loh. Sayapnya tuh harus dikepakkan sayapmu. Lawannya apa? Ya Allah, kita nih bahasa Indonesia gak ada yang bagus ya. Ini diturunkan lah. Ada didekap mungkin. Aduh, ini bahasa Indonesia tuh penting banget padahal tuh. Tapi dulu banyak kita tuh ngeremehin bahasa Indonesia, padahal penting banget. Iya, pokoknya diturunkan kepakan sayapnya, didekapkan gitu lah. Otomatis kan turun tuh burung, ya kan? Turun. Nah itu. Wakhfid janahaka. Makanya setinggi apapun kata, setinggi apapun kedudukan Anda, mau dari sisi ilmu, Anda menjadi ulama besar, atau mau dari sisi harta, Anda jadi orang yang sangat kaya, atau mau dari sisi popularitas, Anda punya popularitas sangat luas, fame-nya tuh luar biasa, atau dari sisi kekuasaan Anda menjabat dan seterusnya, setinggi-tinggi Anda kan, kalau secara zahir harfiah setinggi-tingginya kita tuh di gedung lantai berapa sih gitu. Misalnya Burj Khalifa, ya kan burung masih bisa lebih tinggi lagi ketika terbang dibanding Burj Khalifa, gedung tertinggi. Kan gitu kan. Biasanya kan bos-bos kan pilih gedung yang paling tinggi, benar enggak sih? Kalau di sebuah gedung. Biasanya enggak semua juga. Tapi ketinggian kan itu salah satu simbol. Mau setinggi apa sih? Itu burung lebih tinggi. Paling Anda harus pakai bantuan pesawat terbang baru bisa setinggi burung. Jadi burung anjing itu kalau sama orang beriman ibarat burung, itu kepakan sayapnya harus diturunkan. Wakhfid janahaka. Jadi seakan-akan kita punya sayap yang kita kepakan untuk terbang tinggi di kehidupan dunia gitu. Jadi dalam makan gitu kan, seringkali orang kalau dalam mengejar cita-cita, terbanglah setinggi mungkin dan raih cita-citamu, kan gitu ya. Jadi terbanglah setinggi mungkin, raihlah cita-citamu. Tapi begitu ketemu sama orang beriman, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendahkan, rendahkan, rendahkan, rendahkan. Ketemu orang-orang harus rendah, turun, turun, turun, turun, turun. Gitu. makanya fa innahu in kana rafi'al manzilati falyakhfit janahah. Walaupun dia punya kedudukan yang sangat tinggi, turunkan kepakan sayapnya. Wal yatadhallal wal yatawadha li ikhwanihi. Merendahlah. Tawadhu'lah di hadapan saudara-saudaranya. Lalu hendaknya dia ketahui anna man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah azza wa jalla. Hendaklah dia ingat sabda Nabi, man tawadu'a wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dalam hadis Muslim. Dan tidaklah seseorang bertawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat derajatnya. Gitu. Makanya Syautsimin mengatakan hatta wa in kana aliman au kabiran au ghaniyan fa innahu yanbaghi an yatawadha liman kana mu'mina. Walaupun dia itu alim, ulama, orang-orang besar, yang terbaik di bidang dunia, orang sukses di sebuah bidang dunia, dia jadi profesor, atau dia sukses dalam bisnisnya, atau dia orang yang sangat kaya, dia harus tawadhu. Dia harus merendah. Dia harus turunkan kepakan sayapnya itu. Bukan show of force. Bukan pamer di hadapan orang-orang beriman. Bukan menunjukkan saya sukses gitu. Tapi turun, turun, turun. Jadi bukan terbang, turun, turun. Seringkali kan kita justru depan orang-orang terbang, kita tunjukkan betapa kuatnya kita. Enggak, depan orang-orang turun. Gitu. Bukan show, bukan. Turun. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Gitu. Jadi depan orang-orang beriman itu bukan show time atau show off atau memamerkan ini, memamerkan itu, enggak. Turun. Orang. Itu prinsip. Dan Allah yang berfirman kan. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Makanya kan itu yang dilakukan oleh Atha' bin Abi Rabah. Ketika ada anak muda bicara tentang sebuah masalah ilmu. Bicara panjang lebar. Dan diriwayatkan Atha' bin Abi Rabah yang apa? Merespon positif, mengangguk, mendoakan anak muda tersebut. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Atau barakallahu lakum fi ilmikum dan seterusnya. Jazakumullah khairan, makasih banyak. Dan begitu anak muda itu pergi, kata Atha' bin Abi Rabah, saya sudah menguasai ilmu tersebut sebelum dia lahir. Tapi begitulah ilmu. Kita harus tawadhu. Itulah. Jadi sebelum dia lahir saya sudah tahu. Gitu, masya Allah. Tapi nggak menunjukkan. Ah, saya tahu itu. Ah, itu kan. Ya gini, tenang, diam dulu. Biar saya jelasin. Saya lebih luas penjelasannya. Nggak begitu. Tadi ada yang kurang di situ tuh. Harusnya Anda tambahin di situ. Tapi atau nggak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Semoga Allah berkahi. Begitu selesai cerita, saya sudah tahu ilmu itu sebelum dia lahir. Dan Atha' bin Abi Rabah, siapa meragukan ilmu beliau? Beliau muftinya Mekah. imam besar. Jadi merendah, bukan memamerkan, tapi merendah. Di hadapan, kata para ulama menekankan, di hadapan fakir miskin, ini ditekankan oleh para ulama, ini sangat ditekankan oleh para ulama. Dan syaitan akan masuk dari pintu ini, kata para ulama. Kata para ulama, salah satu talbis iblisnya atau bisikan syaitan, kaifa tatawadhu li hadzal faqir? Kenapa anda merendahkan hati di hadapan orang miskin ini atau orang fakir ini? Kaifa tatawadhu li hadzal saghir? Kenapa anda merendahkan hati di hadapan saghir itu bisa anak kecil atau bisa orang kecil? Dia kan orang kecil, kenapa anda baik atau ini? Kaifa tukallimu fulan? Kenapa anda ajak bicara si fulan? Fulan itu kan enggak punya posisi di masyarakat. Kenapa anda jalan sama dia? Dia kan enggak punya apa-apa. Nah, itu nanti bisikan-bisikan syaitan tuh hadirin. Ya, harusnya anda bergaul sama orang-orang kaya aja dong. Justru kalau Nabi SAW, Nabi bergaul sama siapa? Semuanya. Orang kaya beliau bergaul, bahkan Abu Bakar kaya sangat dekat dengan Nabi. Tapi beliau juga bergaul dengan orang-orang yang kecil secara status. Bilal, Sumayyah, Yasir, Ammar, ada banyak orang. Kalau di Madinah, Ahlus Suffah. Nabi SAW juga bergaul dengan mereka. Dan sangat perhatian dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang punya rumah dan tinggalnya di pelataran Masjid Nabawi di belakang. Jadi semuanya. Jadi harus tawadhu. Jangan mengepakkan sayap, justru merendah. Turun, itu konsep. Itu lagi terbang mengejar cita-cita kita, ketemu orang beriman, turun lagi, kan biasa gitu. Bukan kita pamerkan kita ini, kita ya kemarin saya enggak rendah. Kecuali ada masalah syar'i yang harus dibuka atau disampaikan, itu beda lagi, itu babnya beda. Tapi ini kita bicara hukum asal. Merendah. Bukan meninggi. Sama orang-orang tuh merendah. Sama orang-orang beriman tuh merendah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sisi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan apa jemaah, burung tuh bisa terbang yang paling tinggi tuh katanya 8000 meter ya, tinggi banget 8000 meter. Burung di pegunungan Nepal itu bisa terbang sampai 8000 meter. Mungkin sudah 8000 itu ketemu orang beriman harus turun gitu, dan 8000 turun ke daratan. Nah, itu kira-kira itu. Harus turun. Itu kan dalam dalam hadirin. Ya, setinggi-tingginya kita kan gak mungkin sampai 8.000 meter. Atau mungkin pakai private jet, atau kalau pesawat pakai business class atau first class, di ribuan meter itu merendah, merendah. Baik itu sama orang. Ibarat burung yang bisa terbang tinggi dan dia harus merendah ketika bersama orang-orang yang beriman. Tapi kita buka sesi tanya jawab. Udah beberapa hari kita nggak buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru dan orang-orang yang dicintai Imam Nawawi serta seluruh muslim, amin rabbal alamin. Dan semoga Pak Ustaz, seluruh tim beserta keluarga selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan, izin bertanya Pak Ustaz, apakah seudzon yang tidak diucapkan dan tidak ditampakkan juga termasuk tidak memuliakan umat muslim? Dan apakah akan dihisab? Jazakallahu khairan, semoga Pak Ustaz dan tim dimudahkan dalam berdakwah, diterima Allah sebagai amal jariah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, yang pertama kita tuh dilarang buruk sangka sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bersangka atau buruk sangka, karena buruk sangka itu sebagainya adalah dosa. Sebaliknya, sebagiannya adalah dosa. Buruk sangka itu sebagainya adalah dosa. Jadi jangan buruk sangka. Jadi kita gak boleh buruk sangka. Kecuali jika ada bukti yang sampai ke derajat yakin, atau ada indikasi-indikasi yang sampai ke derajat ghalabatil dhon dalam ilmu usul fikih. Ghalabatil dhon itu dugaan kuat, dhon ghalib. Jadi ini di atas 50-50. Jadi kalau yakin itu kan 100%, udah jelas terbukti, buktinya banyak 100% dia melakukan itu. Atau ada bukti enggak? Bukti yang 100% enggak ada, tapi indikasinya banyak. Sehingga sampai pada titik 80% dia melakukan itu. 85% dia melakukan itu. Nah, kalau udah sampai itu namanya dhon ghalib, dugaan kuat berdasarkan indikasi-indikasi yang ada atau indikator-indikator yang ada. Maka kalau sampai pada dua titik itu, maka kita boleh merubah pandangan kita ke orang lain, orang tersebut. Tapi kalau hanya curigaan, gak ada bukti, feeling, jangan. Ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah banyak prasangka, karena prasangka atau buruk sangka itu sebagainya dosa. Itu kepastian, sebagian dosa. Jadi kalau kita suka buruk sangka, buruk sangka, kalaupun benar, gak semuanya, sebagainya itu dosa. Jadi kalaupun benar, gak semuanya benar, sebagainya dosa dan kita repot di hari kiamat. Terus pertanyaan berikutnya, gimana kalau gak diungkapkan, hanya dipendam? Hadirin Allah muliakan, banyak di antara kita berpikir bahwa selama gak diucapkan itu aman, dan itu kurang tajam kesimpulan itu, hadirin. Kenapa demikian? Kita tahu ada kaidah gitu loh dalam ilmu, bahwa pahala itu, amal soleh kalau diniatkan dapat pahala kan, pahala niat. Kalau dilakukan sempurna pahalanya. Tapi kalau maksiat, kalau baru dalam hati nggak berdosa. Tapi kalau dikerjakan dapat satu dosa, ya nggak sih? Dulu kan kita belajar gitu terus ya. Jadi akhirnya kesimpulannya kalau nggak diungkapkan, dipendem aja, maka nggak ada masalah. Nah, sebenarnya ini perlu diperinci hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225, "Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Al-Baqarah 225. Jadi, "Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum." Namun Allah menghukum kalian bima kasabat qulubukum, disebabkan perbuatan hati-hati kalian. Ayat ini walaupun berbicara tentang sumpah, tapi ini pesan umum bahwa dijelaskan sebagian para ulama bahwa perbuatan hati itu dihukum sama Allah. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Namun yang Allah hukum itu adalah yang dilakukan oleh hati kalian, yang diperbuat oleh hati kalian. Dan contoh dalam kasus ini tuh banyak. Saya mau tanya sama jemaah sekalian, riya itu apa? Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang, kan gitu ya. Memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Dan inti dari riya itu kan amalan apa hadirin? Hati. Hati yang gak ikhlas. Dan mayoritas orang yang riya itu gak mengucapkan saya riya loh. Diam aja dia. Diam. Dan sebagian orang itu terlihat melakukan amalan lalu dipuji. Lalu hatinya senang. Tapi dia gak mengucapkan juga hatinya. Lisannya gak mengucapkan. Dan itu kan bermasalah. Ketika kita senang dipuji orang. Jadi ada banyak virus-virus hati itu gak diucapkan. Dan kita sepakat bahwa itu dihukum sama Allah. Padahal gak diucapkan. Gak ditampakkan. Dipendam aja. Jadi yang gak dihukum itu yang mana dong? Yang gak dihukum kata para ulama fikih itu ketika membahas bab niat itu besitan-besitan yang ada dalam hati, terbesit gitu loh, lalu sekilas saja, lalu dibuang, itu aman. Tapi kalau sudah masuk lalu berakar dalam hati kita, itu dihukum dan dihisab. Makanya ada bab syirkul khafi dalam ilmu akidah, syirik yang sangat-sangat samar. Dan itu semua masalah hati dan penyakit hati. Kemunafikan itu penyakit apa? Penyakit hati kan. Munafik itu definisinya apa sih? Menampilkan keislaman dan menyembunyikan di dalam hati apa? Kekufuran. Bisa jadi selama itu secara zahir sama semua amal ibadahnya, tapi munafik. Dihisap atau enggak orang munafik? Dihukum apa enggak? Fidar kal asfali minan nar, kata Allah. Berada di kerak neraka, padahal itu di hati. Makanya saking samarnya kemunafikan kan banyak para sahabat enggak tahu seluruh identitas orang munafik di Madinah. Yang gembong-gembongnya mereka tahu lah, Abdullah bin Ubay bin Salul nggak tahu. Tapi kan sampai Umar bin Khattab kalau di masa beliau ada yang meninggal lalu ingin ada yang meninggal lalu ketika Umar mau mensolatkan, beliau ngeliat siapa dulu? Hudzaifah. Hudzaifah ini sholat nggak? Kalau Hudzaifah nggak sholat, nggak berani sholat. Karena yang tahu list munafik yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW adalah Hudzaifah. Jadi sampai Umar sendiri itu nggak tahu semua identitas orang munafik. Kenapa? Karena kan nggak diungkapkan. Jadi sekali lagi, yang gak dihukum itu yang hanya besitan hati, terus kita lawan, kita buang, kita singkirkan, itu aman. Adapun yang udah terpendam, mengkristal, mengakar, berkarat, itu dihisab. Hati itu dihisab, hadirin. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Jadi kalau kita benci sama orang dan selalu seudon sama orang, tapi kita gak pernah ungkapkan, dikhawatirkan itu dihisab Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati dan menjaga Ustaz dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon izin bertanya. Ustaz, qadarullah Anda memiliki kekurangan dari segi penangkapan ketika belajar dan ketika Anda bekerja. Di kelas saya, Anda berusaha, Anda termasuk anak yang susah ngerti. Padahal gurunya udah pelan-pelan banget jelasinnya. Dan ketika bekerja juga Anda suka melakukan kecerobohan tanpa Anda sadari. Sejujurnya, Anda suka down sendiri dan jadi minder. Dan kadang suka nyalain diri sendiri. Kira-kira sikap yang tepat yang mesti Anda lakukan apa ya Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih jazakallah atas pertanyaan dan doanya. Tapi jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama lain yang telah berbagi dan memberikan ilmu kepada kita. Dan kita enggak pernah balas jasa-jasa mereka secara langsung. Kita gak bisa ngasih apa-apa. Jadi kalau kita gak doain, terus gimana kita berkhidmat kepada mereka. Adapun yang pertanyaannya, yang pertama, banyak doa sama Allah, minta sama Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Minta ilmu yang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', minta ilmu yang bermanfaat. Lalu yang berikutnya, jujur sama Allah, jujur. Tak belajar itu atau bekerja itu cari wajah Allah Subhanahu wa taala, cari ridho Allah. Lalu yang berikutnya, bersungguh-sungguh. Totalitas, perbaiki kesalahan. Terus yang berikutnya, ketahuilah tugas kita itu berjuang, bukan menentukan hasil. Kalau kita udah jujur, lalu kita udah berjuang, tapi tetap Allah kasih kita pemahaman yang lambat atau lebih lambat daripada yang lain, maka jawabannya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi solusinya bukan minder, solusinya memperbaiki kejujuran kita, memperbaiki semangat juang kita. Dan kalau kita udah perbaiki itu masih juga belum paham, ya sudah, berarti memang level kita segitu. Nggak ada yang perlu dimindarin, karena setiap orang nanti di hari kiamat akan dihisab dengan kemampuannya masing-masing. Sumalatus aluna yauma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan diantara nikmat adalah kecerdasan. Yang cerdasnya, yang IPK-nya, yang IQ-nya misalnya 150 beda pertanggungjawabannya dengan IQ 180. Yang IQ-nya 100 beda pertanggungjawabannya dengan yang IQ-nya 170. Jadi setiap orang beda-beda. Allah Maha Adil. Jadi itu yang perlu kita camkan. Wallahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu bermanfaat. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.